Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan bahas sebuah pembahasan kaidah yang butuh kejelian dan persiapan untuk betul-betul fokus di dalam memahaminya. Kaidah ini barakallahu fikum berkaitan erat dengan apa yang selalu kita lakukan setiap harinya dari ibadah ataupun muamalah dengan sahabat-sahabat kita. Kaidah itu barakallahu fikum qala al-muallif rahimahullah taala wa in ata tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadu fasadin wa khalal. Bila datang keharaman, bila datang pengharaman pada perbuatan itu sendiri atau pada syaratnya, maka perbuatan itu rusak. Maka perbuatan tersebut rusak ataupun batal. Bila datang pengharaman pada sebuah perbuatan. Bila datang pengharaman pada sebuah perbuatan. Atau pada syarat perbuatan itu. Atau pada syarat perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu rusak atau batal bila dikerjakan. Maka perbuatan itu rusak atau batal bila dikerjakan. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah di dalam ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan ini barakallahu fikum ada yang di dalam perbuatan, ada yang di luar perbuatan. Kemudian barakallahu fikum, bila ada pelanggaran dalam ketentuan-ketentuan tersebut, di sini pembahasannya. Di sini bah pembahasannya. Wa in ata tahrim, bila datang pengharaman. Ini namanya sesuatu dihukumi sebagai sesuatu yang haram, perbuatan yang haram, tak lain karena buah dari apa? Larangan. Dalam kaidah an-nahyu yufidu tahrim, ya namanya larangan itu mengandungi hukum apa? Bang, pengharaman. Ya namanya larangan mengandungi hukum apa? Bang, pengharaman. Jadi barakallahu fikum, bila di situ dilarang, berarti apa? Hukum asalnya itu adalah sesuatu yang haram. Hukum asalnya adalah sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Ada perbuatan. Kemudian perbuatan itu tidak boleh dikerjakan dengan ketentuan A. Maka bila dikerjakan dengan ketentuan A, dia telah melakukan sesuatu yang haram. Kemudian apa? Tidak sah perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Faedah bisa ditulis. Yang namanya larangan, larangan itu mengandungi dua faedah. Yang pertama, larangan mengandungi dua faedah. Yang pertama, haramnya untuk dilakukan. Haramnya untuk dilakukan. Berarti perbuatan itu haram. Yang kedua, batal bila tetap dikerjakan. Batal bila tetap dikerjakan. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua apa? Bila tetap dikerjakan, sah atau tidak? Tidak sah. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang datang dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. La salata ba'dal asri hatta barakallahu fikum, tidak ada salat setelah salat asar sampai taghriba syamsu, sampai apa? Tenggelamnya matahari. Perhatikan. La salata, tidak ada salat ba'dal asri, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Barakallahu, boleh enggak mengerjakan salat setelah salat asar? Sholat sunnah mutlak, bukan muqayyad, bukan karena tahiyatul masjid ataupun yang lainnya. Boleh tidak? Jawabnya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Bila dikerjakan, apa hukumnya? Yang pertama, apa hukumnya? Haram. Yang kedua, sah tidak sholatnya? Tidak, tidak sah. Barakallahu fikum. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sarah Al-Usul min Ilmu Usul, ketika beliau menjelaskan yang namanya larangan, yang namanya an-nahyu, itu memiliki dua faedah. Yang pertama, haramnya untuk dikerjakan. Yang kedua apa? Tidak sahnya perbuatan yang dikerjakan. Beliau memberikan contoh hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, la salata ba'dal asri hatta taghribasy syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Bila dikerjakan, maka apa? Haram. Dia telah terjatuh dalam sesuatu yang haram. Wain atat tahrimu fi nafsil amal. Bila telah datang pengharaman dalam satu amalan, dia telah mengerjakan sesuatu yang haram, maka kata Syekh, fadhu fasadin wa khalal. Perbuatan itu sah atau fasad? Sah atau rusak? Jawabannya baru rusak ataupun batil. Perbuatan itu batil. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum puasa di hari Id? Hukum puasa di hari Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri, dilarang. Itu kan ya. Bahasa pertama apa? Dilarang. Bila dikerjakan, apa hukumnya? Haram. Dia telah melakukan sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Tayyib, puasa itu sah tidak? Puasa itu tidak sah. Paham? Kenapa tidak sah? Karena ada pengharaman pada perbuatan tersebut. Paham? Jadi di sini dia telah terjatuh dalam sesuatu yang haram. Yang kedua apa? Perbuatan yang dia lakukan tidak sah. Ini contoh dalam ibadah. Ini contoh dalam apa? Ibadah. Nah, wa in ata tahrimu fi nafsil amal, bila datang pengharaman pada amalan itu sendiri. Amalan ini berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan muamalah, yaitu apa? Al-uqud, terjadinya akad. Terjadinya akad. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan ibadah, maka apa? Jelas tadi. Jelas bahwa kalau tetap dikerjakan itu sesuatu yang dilarang, maka apa? Dia terjatuh dalam sesuatu yang haram. Kemudian apa barakallahu fikum? Perbuatan tersebut pun juga tidak sah. Sudah terjatuh dalam perkara yang haram, kemudian apa? Perbuatan tersebut juga tidak sah. Kalau sampai ada orang yang mengatakan tetap sah, maka dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Yang menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sah adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim serta Al-Imam Bukhari dari sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh padanya, tidak ada contoh kami padanya, maka amalan itu tertolak. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Contoh dalam sebuah akad. Contoh dalam sebuah akad. Kalau tetap dilakukan, maka dia terjatuh dalam hal yang haram, yang kedua akadnya pun juga tidak sah. Akadnya pun juga tidak sah. Yang pertama barakallahu fikum. Apa hukum menikahkan seorang wali ataupun menikah tanpa wali? Seorang laki-laki wanita menikah tanpa wali, apa hukumnya? Tidak sah. Yang pertama bukan tidak sah, dilarang. Yang pertama apa? Dilarang. Kenapa? Beliau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, barakallahu fikum, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Berarti pernikahan itu harus ada apa? Wali. Yang dimaksud wali itu siapa? Wali dari mempelai wanita. Kalau laki-laki enggak butuh wali. Wali dari pihak wanita. Barakallahu fikum. Ada seorang wanita, dia menikah dengan laki-laki tanpa wali. Apa hukumnya? Yang pertama, dilarang. Paham? La nikah, enggak boleh, dilarang. Kalau dikerjakan pernikahan tadi, dia terjatuh yang pertama dalam perkara haram. Paham? Dia terjatuh dalam perkara haram. Tayib. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Pengharamannya itu datang pada apa? Pada apa? Perbuatan tersebut. Pengharamannya itu datang pada perbuatan tersebut. Larangan itu datang pada perbuatan tersebut. Kembali kepada kaidah. Jazakallahu khair. Kembali pada kaidah apa barakallahu fikum? An-nahyu yufidu at-tahrim. Ini kaidah penting barakallahu fikum. Larangan itu berfaedah apa? Pengharaman. Jadi kita harus lihat kondisi dulu. Hukum asalnya yang namanya larangan itu haram. Hukum asalnya namanya larangan itu haram. La nikaha illa bil wali. Apa hukum perbuatan tadi? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau sampai terjadi, berarti dia telah melakukan sesuatu yang haram. Dia telah melakukan sesuatu yang haram. Sah tidak? Jawabnya tidak sah. Dari sisi mana tidak sahnya? Karena Allah, karena Rasulullah SAW menunjukkan larangan ataupun tahrim dalam perbuatan tersebut. Mohon barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ini dalam masalah apa? Akad. Contoh yang kedua, dalam masalah akad. Hukum jual beli. Hukum jual beli. Jual beli di waktu azan Jumat dikumandangkan. Hukum jual beli di waktu azan Jumat dikumandangkan. Sang khatib sudah naik mimbar, kemudian apa? Muadzin azan. Terjadi transaksi jual beli. Apa hukumnya? Dilarang. Dalilnya dalam surat apa? Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dan tinggalkan apa? Jual beli." Asy'ib bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kalau sampai terjadi jual beli pada waktu azan Jumat, maka apa? Dia telah melakukan sesuatu yang dilarang. Berarti apa? Haram. Barakallahu. Kalau itu adalah sesuatu yang diharamkan, berarti apa barakallahu fikum? Perbuatannya sah tidak? Akad jual belinya sah tidak? Tidak sah. Paham? Akadnya tidak sah. Yang pertama dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan, yang kedua barakallahu fikum. Yang kedua apa? Dia ataupun akad jual belinya apa? Terhitung tidak sah. Atau apa? Fadhu fasadin wa khalal. Barakallahu fikum. Sekarang muncul sebuah masalah. Itu tadi sepakat ya, itu kaidah murni. Dijelaskan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Usul min Ilmi Usul pada bab An-Nahyu. Penjelasan tentang apalah larangan. Barakallahu fikum. Muncul sebuah masalah. Antum biasa salat Jumat di mana? Iya, mesti di masjid, mesti di pasar. Di masjid mana? Masjid Batu. Baik. Atau yang dekat di Masjid Al-Jihad. Itu rutin setiap Jumat. Taruhlah itu jadwal baku ya. Taruhlah jadwal baku barakallahu fikum. Ketika antum melakukan perjalanan, pas kebetulan antum sebagai pedagang, pas kebetulan antum sebagai apa? Pedagang. Dalam perjalanan menuju masjid itu melewati 3 masjid. Lewat lagi azan, lewat lagi azan, lewat lagi azan. Di masjid yang ketiga belum sampai ke Al-Jihad barakallahu fikum, ada orang nyetop pengin beli dagangan antum. Pengin beli dagangan antum. Barakallahu fikum. Biasa Al-Jihad jam 12 baru azan. Ini jam 12 kurang 10, tapi di dekat masjid. Posisi antum di dekat masjid, sudah azan. Sudah azan. Bila antum berhenti melayani pembeli, boleh tidak? Boleh tidak? Paham masalahnya ya? Antum dari kota misal, melewati 4 masjid misal, itu banyak ya, cuma maksud 4 masjid aja. Azan, azan, azan. Pas masjid ketiga misal barakallahu fikum, di stop. Pak beli dulu pak. Berhenti. Antum lihat jam, baru jam 12 kurang 10. Di Al-Jihad biasa azan jam 12 pas, karena tepat waktu. Barakallahu fikum. Ketika antum menjual dagangan antum kepada orang yang minta beli tadi, sah tidak? Tidak sah. Di sini barakallahu fikum ada satu keistimewaan yang namanya istiqomah. Ya. Ada satu keistimewaan yang namanya apa? Istiqomah. Ini pun juga masuk pada bab istiqomah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Idza marida al-'abdu wa safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Bila seorang hamba dia sakit atau safar, tetap dicatat pahala yang dia amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Itu satu sisi keistimewaan apa? Istiqomah. Ya. Nah, di sini Asy'ab bin Utsaimin rahimahullah taala yang menjadi patokan antum, itu adalah masjid yang antum tuju. Itu adalah masjid yang antum apa? Tuju. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nudiya lis-shalah, bila dipanggil untuk salat. Barakallahu fikum. Antum dipanggil di Masjid Al-Jihad atau di masjid-masjid yang ada. Tujuan antum adalah menuju ke Masjid Al-Jihad, maka antum itu dipanggilnya di mana? Di Masjid Al-Jihad. Kata saya bin Utsaimin rahimahullah taala, kalau sampai contohnya seperti ini, masalahnya seperti ini, maka apa? Ketika antum berdagang di masjid di waktu yang sudah azan tetapi di masjid yang bukan masjid antum tuju, maka tetap sah perbuatan tersebut. Beliau jelaskan dalam kitab Syarah Usul min Ilmil Usul. Barakallahu fikum. Tetapi enggak boleh jadi hilah. Enggak boleh jadi hilah. Apa jadi hilah barakallahu fikum? Jadi hilah ini demikian. Antum sama temannya lagi berjalan ke Al-Jihad misalnya. Wah, ini saya mau beli dulu lah. Oh, enggak boleh, ini sudah dan ini Al-Jihad itu sudah dan udah gini aja. Kita enggak usah ke Al-Jihad. Kita ke masjid yang lebih apa? Terlambat misalnya. Udah kita akan nanti kita ke sana. Sah tidak? Kita misal di Al-Jihad jadwal azannya jam 12 kurang 10. Misal demikian. Ternyata barakallahu fikum di sana ada masjid yang antum tahu Adzannya itu jam 12 pas. Tujuan antum tadi dan kebiasaan antum itu ke masjid ini, Al-Jihad misalnya. Terjadi transaksi biar tidak terjatuh dalam apa? Larangan tadi, antum mutrah ulun dah gini aja. Kita sepakat, kita enggak ke Al-Jihad ya. Kita ke masjid yang jam 12. Sekarang kita transaksi. Kemudian apa? Selesai transaksi, pergi ke masjid yang dituju tadi. Sah tidak? Hah? Sah tidak ini? Paham masalahnya barakallahu fikum? Paham ya masalahnya ya? Baik barakallahu fikum. Loh masa gitu dibahas? Loh, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sendiri yang beliau membahasnya. Beliau mah membahasnya. Barakallahu fikum. Kalau dimaksudkan di dalam hilah ngakali saja, maka tidak sah. Dia terjatuh dalam sesuatu yang diharamkan dan dia pun ataupun akad tadi pun juga tidak sah. Saya akan bacakan barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah taala ketika menjelaskan masalah apa? Hukum jual beli di waktu azan salat Jumat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalimat dzaru ay utruku. Kalimat dzaru, kata dzaru maknanya adalah apa? Tinggalkanlah. Fannahyu, maka kata larangan di sini aidun ila dzatil bai', larangan itu kembali kepada perbuatan itu yaitu jual beli. Fa hadzal rajulun ba'a nida'a ba'dal jum'ah athani naqul bai'uhu batil. Maka orang ini ketika apa dia berjual beli di waktu azan dikumandangkannya, maka jual belinya itu batil. Kenapa? Karena larangan tersebut kembali kepada perbuatan jual beli tadi. Falaisi, perbuatannya tidak sah. Walau sahahnahu, kalau seandainya kita mengatakan tetap sah perbuatan tadi, maka pasti dari perbuatan itu barakallahu fikum, kita menetapkan sesuatu yang syariat itu membatilkannya. Kalau kita mau, ya tetap sah, berarti kita telah menetapkan sesuatu yang syariat itu apa? Membatilkannya. Kita membenarkan sesuatu yang syariat telah membatilkannya. Barakallahu fikum. Idza sami'a adzan al-jum'ah fi masjidin la yudhi salata fihi. Kalau seorang mendengarkan adzan di masjid yang dia tidak ingin salat di masjid itu. Wa ba'a wastara, kemudian dia jual beli. Matalan, misalnya di sebuah tempat ada 4 masjid. Kemudian dia mendengar salah satu dari masjid tersebut dikumandangkan adzan. Tapi dia tidak ingin sholat di masjid tersebut. Namun dia tidak ingin sholat di masjid tersebut. Dia ingin sholat di masjid yang belum dikumandangkan adzan. Fahal yasihu bai'uhu aw la? Apakah jual belinya itu sah atau tidak? Kata Syekh, na'am yasih. Ya, jual belinya apa? Sah. Jadi kita tahu ada masjid yang apa? Tadi misal contohnya jam 12 kurang 10 sudah dikumandangkan azan di masjid-masjid. Kita tahu ada masjid yang belum dikumandangkan. Kita tujuannya bukan ke masjid yang ini, tapi ke masjid yang belum dikumandangkan azannya. Maka sah sholatnya. Ataupun apa? Sah jual belinya. Kenapa demikian? Li'anna ghairu mad'u bihadzal adzan. Karena dia tidak dipanggil dengan azan tadi. Karena dia tidak dipanggil dari adzan tadi. Barakallahu fikum. Lakin law annahu min adatihi ay yusalli fi hadzal masjid alladhi sami'a adzanahu awwalan. Namun kalau seandainya dia kebiasaannya itu salat di masjid yang dia sudah mendengarkan adzannya tadi. Wala ma sami'al adzan, ketika dia mendengarkan adzan, barakallahu fikum, dia berkata kepada sahabatnya yang ingin berdagang dengan dirinya, berjual beli dengan dirinya, kita sholat di masjid yang sana sebelum ataupun masjid yang belum dikumandangkan azan. Maka perbuatan inilah bai'uhu batil, perbuatan yang batil, wala yasi, tidak sah. Kenapa? Li'anat tahwil ala maharimillah, karena perubahan tadi, barakallahu fikum, tahyir sebuah hilah yang hilah berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi sifatnya tadi apa? Nah, ngakali saja. Tetap tidak diperbolehkan. Paham barakallahu fikum? Baik. Hukum jual beli tersebut apa? Jual beli yang tidak sah. Ini barakallahu fikum karena kaitannya dengan apa? Tahrim fi dzatil amal. Pengharaman ataupun larangan pada perbuatan itu sendiri. Dan ini berlaku bagi orang yang apa? Masuk dalam taklif tadi, pembebanan syariat tadi. Kalau ada dua orang wanita dia berjual beli di azan Jumat, sah tidak? Sah tidak? Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan beban apa? Salat Jumat. Dua orang wanita dia melakukan jual beli. Dua orang wanita melakukan jual beli di azan Jumat, sah jual belinya. Sah jual belinya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia bukan orang yang dipanggil untuk apa? Menunaikan salat Jumat. Allah mengatakan idza nudiya lis-shalah, bila dikumandangkan azan, dipanggil untuk menunaikan salat. Siapa yang dipanggil? Muslimin atau muslimin dan muslimat? Muslimin yang dipanggil barakallahu fikum. Jadi muslimat mereka jual beli tetap sah. Tapi kalau satu laki-laki satu wanita, sah tidak? Hah? Sah tidak? Tidak sah. Dibalik wanita laki-laki, sama aja. Sama aja barakallahu fikum. Sama aja. Ini kita baru bicara masalah tahrimnya di perbuatan itu. Tahrim di perbuatan itu. Ada barakallahu fikum di sana, ada perbuatan. Kemudian juga ada apa? Sesuatu yang dilakukan di luar perbuatan tapi berkaitan dengan perbuatan tadi. Berkaitan dengan perbuatan tadi. Contoh, barakallahu fikum, orang berwudu untuk menunaikan sholat, tetapi berwudunya menggunakan air yang ditampung di baskom yang terbuat dari emas misalnya. Ada gambaran? Atau sebelumnya dia berwudunya menggunakan air hasil mencuri. Air hasil mencuri. Sholat harus berwudu. Berwudu menggunakan apa? Air. Menggunakan air di sini barakallahu fikum, apakah harus menggunakan air yang halal, artinya air milik dia, ataukah boleh apa? Sembarang air. Air punya tetangga, air hasil curian dan segala macamnya. Ini namanya apa? Di luar apa? Kharijil amal, di luar perbuatan itu. Nah, yang namanya di luar perbuatan barakallahu fikum, ada yang berkaitan dengan syurut, syarat-syarat perbuatan tadi. Ada yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan, ada yang tidak ada kaitannya dengan syarat sama sekali. Ada yang tidak ada kaitannya dengan syarat sama sekali. Di sini Asy-Syadzi rahimahullah taala membawakan kharijil amal, di luar perbuatan tetapi berkaitan dengan syarat perbuatan tadi. Salat itu kan ada syaratnya. Ya. Salah satunya apa? Berwudu, menutup aurat. Ya kan? Berwudu menutup apa? Aurat. Barakallahu fikum. Misal seorang sholat, qabla dzalik, sebelumnya, apa hukum memakai pakaian yang terbuat dari harir? Apa harir? Sutra. Apa hukumnya? Bagi kaum laki-laki haram. Sepakat? Hah? Yakin gak ini? Yakin ya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana pakaian itu bila digunakan untuk sholat yang menutup aurat, ya. Pakaian itu ada dua. Pakaian yang menutup aurat yang pertama, yang kedua pakaian ziyadah tambahan. Apa artinya barakallahu fikum? Pakaian yang menutup aurat ini yang dikatakan dengan syarat. Yang dikatakan dengan apa sah? Syarat. Kalau dia tidak menutup aurat, maka apa? Tidak memakai pakaian itu, maka apa? Batal sholatnya. Yang kedua, ziyadah tambahan. Tambahan itu seperti kolan suwa. Seperti apa? Kolan suwa. Atau barakallahu fikum sudah pakai apa? Jubah. Di dalamnya ada sarung. Di dalam sarung ada sirwal. Itu kan namanya apa? Ziyadah. Mana yang pokok? Jubahnya atau sirwalnya atau sarungnya? Hah? Sirwalnya. Kalau seandainya sirwalnya dilepas, tertutup auratnya? Tertutup auratnya? Tertutup. Hah? Tertutup enggak? Tertutup. Barakallahu fikum. Kalau seandainya barakallahu sarungnya dilepas, tertutup auratnya? Tertutup auratnya? Tertutup. Kalau seandainya jubahnya dilepas pakai sarung, tertutup auratnya? Tertutup. Terus mana yang pokok? Hah? Mana yang pokok barakallahu fikum? Kalau peci jelas ini zaidah tambahan, ya. Artinya tambahan itu apa barakallahu fikum? Peci, imamah. Kalau kita enggak pakai peci, salat kita sah tidak? Kenapa? Bukan dari sebuah sah, syarat sah dan tidak sahnya orang salat itu apa? Menutup ke kepala. Ini barakallahu fikum mimba mustahabat yang disenangi. Kalau tidak melakukannya apa? Makruh. Tidak disenangi. Di sini barakallahu fikum. Di sini. Beda antara orang memakai pakaian yang menutup aurat dengan harir, apa dengan harir? Dengan apa? Sutra, dengan orang yang sholat tetapi memakai kolan suah atau imamah yang pakai yang terbuat dari apa? Sutra, itu beda hukumnya. Kenapa beda? Saya bisa menjawab kira-kira. Hah? Kenapa beda? Tampak. Nah. Yang satu tambahan, yang satu sah. Di sini barakallahu fikum. Yang satu zaidah tambahan, ini tambahan. Paham? Yang ini syarat. Yang ini sah, syarat. Kalau syarat harus ada kaitannya dengan apa? Yang disebutkan. Harus ada kaitannya dengan yang disebutkan. Kata Syekh, "Wa in ata tahrimu fi nafsil amal au syartihi." Bila datang pengharaman pada perbuatan itu atau pada syaratnya, atau pada syaratnya, fadhu fasadin wa khalal, maka batal ataupun rusak sholat tersebut. Jadi barakallahu fikum, yang batal itu ketika pakai kolan suah terbuat dari sutra atau ketika pakai pakaian yang menutup aurat terbuat dari sutra? Hah? Pakaian yang menutup aurat yang terbuat dari sutra itu batal. Yang pertama dia terjatuh dalam apa? Tahrim. Melakukan sesuatu yang haram. Yang kedua sholatnya apa? Batal. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan apa? Syarat. Tetapi kalau yang kedua dia melakukan sesuatu yang haram. Haramnya khariji, di luar dari perbuatan sholat tadi. Paham? Haramnya di luar dari perbuatan sholat tersebut. Bisa dipahami barakallahu fikum? Kalau enggak bisa, ini tak ulangi ini. Hah? Baik, barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh barakallahu fikum Asy-Sa di dalam kitabnya, dan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab yang tadi saya sebutkan itu, Syarah Usul min ilmil usul. Barakallahu fikum. Kata saya sadi rahimahullah ta'ala, amma in kana tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha. Adapun bila pengharaman itu tidak kembali kepada ibadah itu sendiri atau syarat dari ibadah itu sendiri, maka ibadah itu tetap sah. Maka ibadah itu tetap sah. Walaupun dia melakukan sesuatu yang haram, bersamaan dia dengan melakukan sesuatu yang haram. Seperti wudu di baskom yang haram, yaitu yang terbuat dari emas atau perak atau sesuatu ataupun apa, baskom hasil curian. Ausolafi imamati haririn, atau sholat yang memakai imamah sorban yang terbuat dari apa? Sutra. Yang terbuat dari sutra. Oh, khatami hadid, atau dia memakai cincin dari apa? Emas. Barakallahu fikum. Memakai cincin dari emas, apa hukumnya? Bagi laki-laki haram. Dia melakukan sesuatu yang haram, tetapi barakallahu fikum, perbuatan dia tidak ada kaitannya dengan apa? Salat. Tidak ada kaitannya dengan apa? Salat. Sehingga barakallahu fikum, kalau dia salat menggunakan cincin yang terbuat dari emas atau gelang yang terbuat dari emas atau barakallahu fikum, jam tangan yang terbuat dari emas, maka sholat tadi tetap sah, namun mahir matil af'al, bersamaan itu dia melakukan sesuatu yang haram. Mohon barakallahu fikum. Bedanya apa? Enggak ada kaitannya dengan syarat, enggak ada kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Tapi kalau ada kaitannya dengan syaratnya, ada kaitannya dengan ibadahnya, maka apa? Jelas itu sesuatu yang apa? Batal atau tidak sah. Apa maksudnya tidak sah barakallahu fikum? Tidak diterima. Apa maksudnya tidak sah? Tidak sah itu wajib untuk apa? Mengulangi. Kalau itu adalah perbuatan apa yang sifatnya apa? Wajib. Kalau itu adalah beban taklifi bagi dia, maka apa? Wajib untuk mengulanginya. Salat zuhur pakaiannya barakallahu fikum adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Haram, enggak sah sholatnya. Harus dilepas, sholat lagi. Apa barakallahu fikum? Sholat pakai sorban yang terbuat dari kain sutra. Haram, tapi sah sholatnya. Enggak ada perintah untuk apa? Mengulangi. Apa barakallahu fikum? Tayyib. Ini masih panjang pembahasannya barakallahu fikum. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Masalah ini. Kalau kita lepas begitu saja, bisa bahaya ini. Tapi ini barakallahu fikum, hal yang betul-betul penting dalam perjalanan hidup kita. Penting dalam perjalanan hidup kita. Terkadang orang barakallahu fikum sedikit salah dalam menghukuminya, tapi fatal bahayanya. Wudu itu kan batal dengan baul. Apa itu baul? Air kencing. Iya kan? Baik. Kalau panjenengan sudah berwudu, kemudian setelah itu ke kamar mandi buang air kecil, wudunya batal belum? Wudunya batal belum? Batal. Kalau panjenengan sudah berwudu, mau sholat, qadarullah putra atau putri panjenengan yang masih kecil, dia pipis, diangkat sama panjenengan, diceboki, batal tidak? Loh kok sedikit yang bilang tidak? Batal tidak? Oh loh, air kencing kan? Tayyib barakallahu fikum. Karena kaitannya itu bukan air kencing siapa? Air kencing dia, bukan dia yang mengeluarkan. Maha barakallahu fikum. Loh, kan harus apa? Membersihkan diri dari apa? Najis. Iya kan? Termasuk dari syarat sholat itu apa? Izalatun najasa. Membersihkan diri dari najis pada tiga hal. Pakaian, tubuh, dan tempat. Pakaiannya harus bersih dari najis. Tubuhnya harus bersih dari najis. Tempatnya pun juga harus bersih dari najis. Terus gimana ini? Ini di luar pembahasan. Bukan dari pembatal wudu. Paham? Tabarakallahu fikum. Kaidah ini ada kaitannya dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ada kaitannya dengan seorang hamba dengan siapa? Hamba-hamba yang lain. yang paling sering barakallahu adalah al-uqud, dalam akad-akad jual beli. Dalam akad-akad jual beli. Apa hukumnya menjual janin yang masih dalam perut? Panjenengan sebagai peternak sapi. Kebetulan sapi panjenengan yang betina 5. Semuanya sedang bunting. Ini tak jual janinnya. Kalau lahir biasanya itu berapa? 5 juta, 7 juta. Ini karena masih dalam perut 3 juta aja. Saya lagi butuh duit. Sah tidak? Kenapa tidak sah? Hah? Ghoror. Ada apa? Sesuatu yang tidak jelas padanya. Iya kan? Ghoror. Enggak jelas. Amosnya enggak jelas barakallahu fikum. Ini mau hidup atau mati, mau jantan atau apa? Betina, mau cacat atau tidak? Mau barakallahu fikum. Ya. Panjenengan sebagai peternak ayam atau bebek, kemudian ingin menetaskan, beli telur untuk ditetaskan, apa hukumnya? Hah? Membeli telur untuk ditetaskan. Panjenengan tahu ini telur? Maksudnya bisa netes atau enggak netes? Janin itu lahir atau enggak lahir? Jantan atau betina? Setelah ditutusin, wus, ternyata jantan semua ini. Rugi saya. Sah tidak? Assalamualaikum. Satu janin, satu telur. Telur itu kan janin yang keluar dari perut. Iya. Atau gimana, Assalamualaikum? Sah. Enggak ada horor di sini. Sepakat. Baik. Enggak ada horor, Assalamualaikum. Contoh lagi. Apa hukum menebas? Nebas itu bahasa Indonesia apa sih ya? Borong ya. Apa hukum memborong singkong yang masih di dalam tanah 100 ubin? Ini kan masih ada pohonnya. Belum dicabut loh. Masih di dalam tanah semua itu. 100 ubin. Pani piro? Sekian. Sah tidak? Sah. Ghoror enggak ini? Ada pohonnya memang, tapi kan enggak kelihatan buahnya. Ternyata segini-segini semua. Di sini barakallahu fikum. Dikecualikan. Nah, misal sebelum saya nebas apa namanya bawang merah. Nah, jelas kan, belinya masih di dalam tanah. Apalagi barakallahu fikum, banyak sekali. Di sini barakallahu fikum. Bila yang membeli itu punya khibrah, kemampuan untuk mengukur setelah dia mencabut salah satu dari pohonnya, maka sah. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka tidak sah. Oh. Dia sebagai apa? Pemborong tadi, dicabut sama dia. Salah satu dari pohon yang bisa mewakili tempat tersebut. Dicabut, keluarnya sekian. Dia langsung bisa mengira. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk apa? Melakukan hal tadi, maka sah. Tapi kalau sebagai pemula, langsung aja sekian. Langsung muncul horor itu, maka tidak sah. Ada tahrimnya, ada apa? Fasad dalam ukutnya. Assalamualaikum. Baik. Contoh lagi. Apa hukum membeli ikan yang masih di dalam kolam? Nah. Ikannya dikasih makan misal. Kelihatan. Apa hukumnya? Hah? Antum di sini loh. Hidup di lingkungan apa? Perdagangan ataupun jual beli ikan, apa hukumnya ini? Masuk pada bab gharar. Masuk pada bab gharar. Dikasih makan tetap aja apa? hanya sebagian yang keluar. Tetap sebagian saja yang keluar. Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh. Berapa contoh tadi? Semua dari contoh-contoh tadi kembali kepada satu kaidah. Kembali kepada apa? Satu kaidah. Apa itu? Wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fa fasadin wa khalal. Pada kaidah itu barakallahu fikum. Pada kaidah tadi. Kemudian barakallahu fikum pada perkara-perkara ibadah, antara ibadah dan muamalah digabungkan. Ini barakallahu fikum juga perkaranya apa? Sangat sangat banyak dan kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Mungkin pada pertemuan kali ini kita cuma pada contoh ini, insyaallah akan kita tambah lagi pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Fadal. Barakallahu fikum. Kalau kita sebagai seorang musafir, apakah kita masuk dalam taklif al-Jum'ah? Jawabannya apa? Tidak. Kita tidak masuk dalam taklif apa? Adzan. Tidak masuk taklif dalam apa? Syariat salat Jum'ah. Kenapa? Karena kita sebagai seorang musafir. Tidak masuk dalam bab taklif tadi ya. Baik. Kalau tidak masuk dalam bab taklif, ini banyak. Siapa saja? Wanita masuk dalam bab taklif? Masuk enggak? Diperintah untuk salat Jumat enggak? Tidak. Anak kecil masuk? Budak masuk? Orang sakit masuk? Musafir masuk? Tidak. Ini semua bebas. Ini semua bebas. Barakallahu. Tadi saya contohkan seorang laki-laki berjual beli dengan seorang wanita. Sah tidak? Sah tidak? Hah? Dalam setelah azan Jumat itu dikumandangkan, sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Setelah azan Jumat dikumandangkan. Paham? Jadi tadi saya beri contoh, yang pertama laki-laki dengan laki-laki, sah tidak? Tidak sah. Wanita dengan wanita, sah tidak? Sah. Laki-laki dengan wanita, sah tidak? Tidak sah. Wanita dengan laki-laki sah tidak? Tidak sah. Nah, masuk pada contoh yang terakhir tadi adalah apa? Semua yang terhukum dengan wanita. Apa maksudnya? Yang tidak dituntut untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau sama-sama orang sakit sah tidak? Nah, sah tidak orang sakit dan orang sakit? Di rumah sakit misal jejeran pas adzan Jumat ya disambil, barangkali bisa sembuh sambil jual beli. Sah tidak? Sah. Kenapa? Mereka tidak masuk dalam apa? Taklif. Mereka tidak masuk dalam apa? Taklif. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutkan tadi contoh ar-rajul ma'an nisa, seorang laki-laki dengan wanita, oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Syarah Usul min Ilmil Usul. Wallahu a'lam. Tuh, meh. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.